إلى روح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سمع إلى أرواح جميع أوليائنا وشهداء وذكرنا وجميع المصنفين والمحدثين خصوصا جميع مشايخنا من أهل السنة والجماعة وخصوصا بروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ قادر بن صالح بن احمد الموافق الجزائر الدمشقي واصوله وفروعه ثم الى روح الشيخ سقراط الحرمة الخلابي ثم الى روح الشيخ شيخ مسلم الدنيا شيخ محمد ياسر بن محمد عيسى الفداني واصوله وفروعه ثم الى روح مرب الرحمن كيف محمد الشيخ الحباني بن محمد صالح رائده وشيوخه ومحبيه بان الله بهم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الاخلاص واليقين والى حضرتنا بالفاتحه. Para penuntut-penuntut ilmu. Halaman 70. Pembukaan. Segini dulu. Jamaah kitab-kitab ini yang kita pelajari pada malam hari ini adalah kitab Jawahir Kalamiyah. Jawahir itu untayan mutiara. Jadi mutiara-mutiara ilmu tauhid. Jadi yang pokok-pokoknya, yang penting-penting. Karangan ulama besar yang lahir tahun 1852 Masehi. Orang belakang. Beliau lahirnya sama wafatnya sama tanggalnya. Ulama besar yang namanya Syekh Saleh Tahir bin Saleh bin Ahmad bin Mawruf Al-Jazairi. Ulama dari Afrika, ayahnya Al-Jazair. Al-Jazair itu pindah dia ke Syria, ke Damaskus. Terlahirlah anak yang bernama Tahir, pengarang kitab kita. Kelahirannya kelahiran Damaskus, tapi berketurunan Al-Jazair. Kelahirannya kelahiran Betawi, tapi keturunan Arab, Hadramaut, begitu. Jadi tidak dinisbatkan kepada itu, kepada bangsa di mana bapaknya dulu asal. Lahir tahun 1852. Tepatnya itu 14 Rabiul Tsani ba'da Maulud tahun 1268 Hijriah. Sekarang 1400, jadi 200 tahun yang lalu, orang belakang. 1268 itu ulama besar dari Syria, dari Damaskus. Kiai besar yang namanya Kiai Tahir bin Saleh bin Ahmad bin Mahbub dari Aljazair, kebangsaan kelahirannya mah Damaskus. Ulama besar, muridnya banyak. Muridnya, di antara murid beliau itu namanya seorang pakar sejarah, pesiar, begitu. Namanya Syekh Raghib At-Tabbah dari Halabi. Itu salah satu murid beliau. Jadi beliau itu punya muridnya banyak. Salah satu murid beliau itu namanya Syekh Raghib At-Tabbah Al-Halabi. Begitu, ulama daripada Halab. Ini murid-murid beliau. Jadi beliau itu umurnya 68 wafat, yang namanya pengarang kitab kita ini. Wafatnya tanggalnya sama, 14 Rabiul Tsani. Jadi lahir 14 Rabiul Tsani, wafat juga 14 Rabiul Tsani tahun 1920 Masehi. Masehi. Kalau Hijriahnya 1338. 1338 Hijriah wafat. Banyak beliau punya murid, salah satu muridnya majuannya. Salah satu murid beliau namanya Syekh Raghib atau Ba'al Halam, pakar sejarah sangat besar. Ini muridnya beliau itu Kiai Besar Syekh Raghib, punya murid banyak. Murid di antara murid besarnya itu adalah Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Padang, ulama besar berketurunan Padang, pendiri sekolah perempuan di Arab di zamannya, Darul Ulum Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani dari Padang. Syekh Yasin itu muridnya banyak, banyak banget. Di antaranya itu Kiai Gakwan, Kiai Muhid, di antaranya lagi Kiai Muhid, Profesor Dr. Abdul Muhid yang ceramah di itu juga ya. Itu murid saya simpan. Di antaranya itu Mualim Syafiadani. Nah, Mualim Syafiadani punya murid, nah itu yang di samping saya, Hasan Bani di antaranya itu. Itu. Jadi ini pengarang kitab kita ini kakek muridnya beliau. Itu begitu maksud saya, biar kita mengenal ini kitab kita, ini kitab siapa. Jadi orang itu harus tahu kemana ini arah itu. Nah ini jadi pengarang kitab kita dari judulnya itu, kalau ada mungkin buku bapak namanya Ahmad Sunarto, itu yang terjemah, pasti orang mana tuh? Di Jawa dah, kalau ada tok-toknya itu, namanya Mas Sunar. Namanya pada waktu ditanya di sekolah, namamu siapa? Sunar. Apa terusannya? Sunarto. Enggak pakai terus-terusan, itu sama gurunya Sunar. Sunarto, baik gitu. Ahmad Sunar. Sunar doang. Iya. Terusannya apa? Tok Sunar. Sunarto. Gitu. Itu kayak presiden kita Suhar namanya. Tanya, terusannya apa? Suharto. Dan terus-terusan ini kitab kita, jadi biar kita mengenal jadi ulama kemarian. Tapi ini kitab bagus, jadi kitab kita ini pelajaran kelas 2 SD, kelas 2 ibtidaiyah begitu. Tapi nggak apa-apa ya, buat kita nggak apa-apa ya, kalau mau diganti ganti aja lagi dah. Ya, ke SD belajar ini ketinggalan ini kita, enggak apa-apa dah. Biar kelas 2 SD di madrasah-madrasah Islam itu begitu tuh dipakai. Karena ini apalagi kita kan udah gondrong. Udah enggak gundul lagi. Begitu udah gondrong kan udah ada barisannya, begitu udah enak. Jamaah sekalian, ketahuilah yang bagi likulli syari'in fi fanni an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna basiratan fi ilmihi. Wajib hukumnya bagi orang yang memulai mengkaji satu disiplin ilmu menggambarkan terlebih dahulu ilmu yang bakal dikaji, agar supaya kita lebih mendalam tentang bagaimana arah tujuan daripada satu kajian itu. Oleh karena kita pada malam hari ini mengkaji kitab Tauhid, maka tentu kita harus mengetahui apa patokan Tauhid, apa definisi ilmu tauhid, kemudian objek bahasannya apa, kemudian tujuan mempelajari dan manfaatnya dari belajar itu apa, begitu. Kemudian itu keutamaan mempelajarinya apa, nisbat ilmunya apa. Kemudian yang memodifikasikan, yang membukukan itu siapa? Kemudian pengambilannya, yakni sumber-sumbernya dari mana? Kemudian hukum mempelajarinya apa? Kemudian itu bahasan-bahasannya apa? Ini kita mesti tahu terlebih dahulu, agar supaya kita tidak disalahin oleh ulama. Kata ulama, man syara'a fi fannin wa lam yatasawwarhu kana abasan. Siapa yang memulai ngaji kitab kagak dijabarin dulu arah kitab itu, maka orang itu main-main. Biar kita nggak dianggap main-main serius, maka kita harus jabarkan dulu apa definisi ilmu yang kita pelajari sekarang ini, begitu. Kalau kemudian kita berbicara ilmu tauhid, apa definisi ilmu tauhid itu? Apa patokannya, batasannya mana yang dikata ilmu tauhid itu? Kalau dikata apa definisi ilmu tauhid, maka definisinya adalah ilmun yubhasu fihi anil aqaidid diniyati al-makhudu minal adillatil yaqiniyati. Yang namanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas seputar akidah Islam, ilmu yang membahas sekitar akidah Islam yang diambil dari dalil-dalil yang pasti. Jadi ilmu kita ini ilmu yang bahasannya seputar kaitannya akidah. Entar apa sih akidah Islam? Di bawah bakal dijabarin sama kiai kita. Pertanyaan pertama, apa akidah Islam? Dogma, keyakinan yang tidak boleh berubah. Seorang muslim ini namanya akidah. Yang bakal apa itu namanya diambilnya dari dalil pasti. Dalil pasti itu dalil yang tidak bisa diotak-atik, sehingga orang bakal mesti yakin. Kayak kita kalau ada orang ngomong 10 lebih gede daripada 1, yakin gak? 100% yakin. Kalau ada orang bilang 1 yang lebih gede dibanding 10, percaya gak? Kita percaya gak ada orang ngomong bahwa 1 itu lebih besar daripada 10? Percaya gak kita? Percaya gak? Dikasih duit 10 juta, kalau kita mau percaya 1 lebih gede dibanding 10, ini 10 juta, lo kalau mau meyakini itu, berubah gak keyakinan kita? 1 lebih gede daripada 10, dikasih duit 10 juta, berubah gak? 10 juta, kalau buat sapi dapat gak buat murban nih? Dapat. Ada orang ngomong 1 lebih gede daripada 10, ini gue kasih dari 10 juta, berubah gak keyakinan kita? 10 juta berubah gak? Jangan senyum, ini gak berubah gak? Dikasih 100 juta biar dapat sapi 10 sama cucu-cucunya tuh bisa ngorban, 1 lebih gede daripada 10, berubah gak tuh? 100 juta kan lumayan dapat rumah itu, berubah gak pak? 100 juta itu namanya yakin kayak begitu tuh, mau dikasih apa aja kagak bakal berubah. Yang namanya 1 mesti kecil, 10 gede. Nah ini yang disebut dogma akidah, itu harus begitu. Mau bagaimanapun kagak bisa diperjualbelikan. Kalau kata A, ya A, begitu. Itu kajian kita larinya ke akidah. Maudhu'nya adalah dalilnya dalil pasti. Dalil pasti itu dalil yang diambil daripada hipotesa, premis namanya Pak. Ada premis minor, ada premis mayor, ada konklusi. akal yang lebih depankan. Baru kita di bawah. Dua, objek bahasan. Apa yang dibahas oleh ilmu tauhid itu maudhu'nya, objek bahasannya. Maka objek bahasannya tiga. Yang pertama berbicara ilahiyah, sifat-sifat Tuhan. Itu yang pertama. Apakah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kedua, nabawiyah, yaitu sifat yang berkenaan dengan Nabi, pesuruh Tuhan. Yang namanya Nabi, sifatnya apa? Ini dulu harus dia pahami, biar enggak keliru kalau ada orang muncul ngaku Nabi, akurin lagi. Masuk enggak? Kalau enggak masuk, bukan Nabi. Itu begitu. Mana sifat wajib, mana sifat mustahil, mana jaiznya. Kemudian sam'iyat, itu bahasannya. Apa itu sam'iyat? Al-umur lati la tuta'akalu bal ta'abudan. Jadi sam'iyat itu perkara yang tidak masuk logika, tapi mesti harus diyakini. Kayak siksaan dalam kubur, akhirat, ada hisab, ada mizan, timbangan amal, ada lewat di jembatan, ada namanya telaga Nabi. Ini namanya dogma, keyakinan, kagak bisa dilihat, ada surga, ada neraka. Ini yang dibahas seputar ini aja. Dari mulai awal buku Bapak sampai ujung, itu bahasanya seputar itu. Yang namanya akidah, akidah Islam. Jadi kagak ngomongin sholat, kagak ngomongin zakat, enggak ngomongin haji, karena itu bukan kajian kita. Yang diomongin seputar tentang Tuhan, siapa pesuruh Tuhan, dan apa-apa keyakinan kita tentang Tuhan, biar kita tidak keliru. Tiga, apa manfaat kita belajar kemudian tauhid itu adalah ma'rifatullah bil barahinil yaqiniyah. Yaitu biar kita kenal Allah dengan benar. Ada kalanya kita tahu doang tentang Tuhan, belum kenal. Kalau kita belajar tauhid, maka arah sasarannya supaya kita betul-betul kenal Tuhan. Kenal. Tahu belum tentu kenal. Kalau kita sudah kenal, enak. Begitu, biar kita hidupnya enak. Kenal dari mana kita berasal, biar kita paham. Karena bukan orang tua kita yang nyiptain kita, tapi itu nanti kita dari mana. Kalau kita tahu tempat kita dari mana, bakal sasarannya kemana arah tujuan hidup kita. Uang di dunia ini hidup cuma sekali, harus berarti kita punya hidup. Begitu nih, maka bakal kita urai di dalam kita-kita supaya kenal siapa Tuhan kita. Jahat atau baik, ini kita harus kenal sifat-sifatnya. Ini manfaat kita ngaji tauhid, supaya kita jangan ikut-ikutan. Dulu berkata A, ada yang bilang B, jadi B. Wong kita ndak punya landasan. Biar kita mantap bahwa sekali kita Islam, tetap Islam. Tidak boleh kita menjadi muslim keturunan. Kita harus bisa menyimpulkan, alhamdulillah, gua terlahir dari ibu, bapak agamanya Islam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bisa begitu. Cuman yang bakal muncul pertanyaan, kenapa sampai malam ini Islam masih dipertahankan sama kita? Biar kita bisa jawab, kenapa masih muslim? Begitu. Kenapa masih dipegang agama Islam? Kenapa haluan Sunni masih dipegang erat? ini kita harus bisa jawab, biar jangan muslim memang orang tua gua muslim, yang kayak begini bisa goyang-goyang, ada begini ada begitu, harus mantap. Ini manfaat kita belajar tauhid supaya kita mantap sekali Islam sampai mati, harga mati Islam. Begitu Islam, tapi bukan Islam KTP, Islam yang serius, sebab nanti bakal ada tandanya cahaya iman itu bagaimana, yang harus diterapkan oleh tangan, kaki, mata, mulut dan lain sebagainya. Jadi kita berbicara iman saja. Kemudian keutamaan ilmu tauhid adalah paling tingginya ilmu dibanding fikih kecil, ilmu yang lain kecil, sebab kita berbicara sumber yakni Tuhan yang kita bicarakan. Fikih aturan Tuhan, Tuhan yang kita bicarakan. Kenal Tuhan dulu. Kalau orang kemudian fikih dulu, tar sholatnya kalau dagangnya lagi rugi, baru sholat nyari tasbih, nyari sejadah, zikir. Kalau dagangnya lagi rugi, itu begitu kalau mau nyalon dewan, nyalon apa namanya itu gubernur, nyalon wali kota, nyalon apa lagi RW, RT, baru kita mau sedekah. Begitu, kalau kagak ya kagak. Ini bagaimana ini kita sama Tuhannya itu. Nah ini biar kita punya arah yang jelas, agar supaya kita betul-betul sama Tuhan, bukan lagi susah doang tetap sama Tuhan, tapi senang pun juga kagak boleh dilepas itu Tuhan. Ini biar kenal ilmu kita, kita pelajari supaya kita itu betul-betul paham siapa sih Tuhan kita itu. Ini yang paling bagus buat kita pelajari. Nisbatnya ilmu kita ini termasuk ilmu agama. Pada waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan sosok seorang laki-laki dalam hadis yang panjang sekali, Al-Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari, juga banyak ulama ambil daripada Kutubu Sittah meriwayatkan hadis itu. Malaikat Jibril bertanya Nabi tentang iman, Nabi jawab rukun iman, tentang Islam, Nabi jawab rukun Islam, tentang lisan. Kemudian itu 3 hari Umar bin Khattab dan ketemu Nabi. Nabi tanya siapa kemarin orang datang. Kemudian Umar jawab saya tidak tahu. Nabi jawab itu Jibril datang mengajarkan agama. Jadi ilmu keimanan adalah ilmu agama yang wajib dipelajari oleh muslim yang umur 15 tahun ke atas akalnya sehat. Kemudian itu kalau berbicara ilmu tauhid, siapa pengarangnya atau wadi', yakni yang memodifikasikan, yang membukukan kembali. Begitu tuh. Ya tentu kalau awal Allah dan Rasulnya, akidah yang benar itu. Tapi kemudian yang merumuskan kembali sesudah tercerai-berai, yaitu 2 tokoh besar, yang satu bermadhab Syafi'i, yang satu bermadhab Hanafi, yakni Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini tokoh besar aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi baru aliran disebut itu. Kenapa dikata Ahlus Sunnah aliran yang mengikuti akidah-akidah Nabi? Apa wal Jamaah? Pemahaman yang mengikuti sahabat 4, Abu Bakar khalifah pertama, Umar khalifah kedua, Utsman khalifah ketiga dan Ali ibn Abi Thalib khalifah keempat. Ini susunan begini nih, namanya alirannya Sunni. Jadi Ahlus Sunnah itu tatarannya pada akidah. Kalau masalah kunut ama kagak kunut, ini tidak ada kaitan dengan Ahlus Sunnah atau bukan. Jadi kalau orang mengatakan yang kagak kunut bukan Ahlus Sunnah, harus didandani tauhidnya. Begitu. Yang kunutlah yang ahlu sunnah didandani tauhidnya. Karena sudah buruk sangka kepada para ulama-ulama kaum muslim. Itu urusan fikih. Namanya furu'iyah, non-prinsip. Bukan kesana. Ahlu sunnah urusannya akidah. Jangan sampai kita ngaku doa, prakteknya salah. Muslim kebanyakan ribut urusan kunut ama kagak kunut. Orang udah sampai bulan Nail Amstrong, kita masih ngurusin itu mulu. Kapan mau majunya Islam? Akidah jangan dicampur dengan ibadah. Akidah itu ahlus sunnah, kaitannya pada akidah, bukan pada tataran khilaf para imam mujtahid daripada imam yang empat itu. Kalau ahlus sunnah tidak kaitan sama tahlil sama kagak, itu kagak ada kaitan. Itu yang sunnah-sunnah kunut itu hukumnya sun. Kalau dikerjakan dapat, ditinggalin ya udah, ngapain ribut? Kenapa dia ribut? Tidak paham apa arti sunni dan non-sunni. Itu begitu. Di dunia cuma dua, sunni dan syiah. Itu di dunia yang diakui oleh dunia internasional. Jadi kita harus sendiri yang kalah-kalah. Itu nanti tataranya urusan guru kita yang lagi haji. Dunti bagian fikih yang di akhirnya. Kita menotarnya akidah sunni. Di mana dia menyimpan? Ini kita bahas satu persatu nanti di depan dari kitab kita ini. Jadi dua yang membukukan akidah sunni, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kitab akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Haluan akidah, tar haluan ibadah, itu madhab Syafi'i, dalam macam itu namanya haluan ibadah. Apa nama kitab yang kita kaji ini? Namanya adalah banyak, banyak nama. Ada yang mengatakan usuluddin, gitu. Ilmu usuluddin, begitu. Jadi satu fakultas di kampus, fakultas usuluddin itu pokok-pokok ajaran inti agama. Itu pokok. Kalau sholat cabang, namanya furu'uddin, cabang agama. Ini berbicara teknis begitu. Usuluddin karena berbicara tentang pikiran inti. Ada yang ulama sebut namanya itu ilmu tauhid. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena banyak orang yang terjebak pada tataran keesaan Allah. Banyak orang percaya tentang adanya Tuhan, tapi cara mentuhankan yang salah. Maka disebutlah ilmu tauhid, ilmu keesaan Allah. Ada yang sebut kayak kitab kita membahasakan kiainya fi ilmil kalam, ilmu kalam. Kampus itu menggunakannya bahasa begitu. Dalam kuil begitu, seluruh kampus-kampus Islam, ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang diperdebatkan tentang sifat kalamnya Allah antara Mu'tazilah dan Sunni. Maka disebutnya ilmu kalam. Banyak diperbincangkan tentang sifat kalam, yakni sifat yang ke-14 atau ke-13 daripada sifat yang bakal kita kaji di dalam kitab Jawahir Kalam ini. Dalilnya dari mana? Sumbernya ilmu kita nih. Biar gak ada Quran, gak ada hadis, tulisannya mungkin. Ini sumbernya dari Quran dan hadis. Kalau bahasa lain, dari dua sumber. Pertama dalil naqli, yang kedua dalil akli. Dalil naqli yakni Quran dan hadis. Ini referennya Quran dan hadis semuanya. Jadi kemurnian kita kesana dari Quran dan hadis. Yang keduanya dalil akli berdasarkan logika. Hipotesa disusun, premis-premis disusun. Ini kenapa pakai akal? Dalilnya selalu yang dikedepankan ilmu tauhid itu pakai akal. Kenapa enggak pakai Quran? Orang non muslim kagak percaya sama Quran. Jadi enggak usah pakai Quran dulu, kagak nyambung dan tidak bakal paham tentang kebenaran ajaran Islam. Kenapa enggak pakai hadis? Sebab orang non-muslim tidak percaya sama Nabi Muhammad, apalagi sama sabda sabdanya tidak nyambung juga. Maka yang dinomor satukan menurut akal. Kalau menurut akal enggak percaya, kita colok lu gila. Kalau orang yang tidak percaya sama akal, pastikan orang itu tidak punya. Kalau orang tidak punya akal, pastikan gila. Maka yang harus dikedepankan ilmu tauhid adalah akal. Biar mudah. Jadi orang tuh jangan kita bilang Tuhan Allah, Bunda Yesus, ribut. Kagak ketemu, duduk pakai akal. Tarjabari, ini namanya meja, begitu sama dia. Ini namanya meja lekar. Lekar ini bisa berubah enggak kira-kira 10 tahun lagi? Kira-kira begitu tuh bakal menjadi tukang buat lekar. Begitu. Kalau ditanya sama bapak, bisa berubah enggak ini? Jadi tukang lekar. Bisa enggak 10 tahun lagi? Lekar nih. Bisa enggak? 100 tahun lagi bisa enggak? 200 tahun lagi? Enggak bisa. Yang namanya lekar tetap tidak bakal berubah menjadi tukang lekar. Yang namanya manusia dari 100 tahun yang lalu diciptakan sampai hari ini, sampai 100 tahun akan datang, yang namanya manusia tetap tidak bakal berubah menjadi Tuhan. Keliru Anda. Keliru. Itu begitu. Pakai akal. Pakai akal. Dan itu yang banyak kita islamkan. Kehidupan kita di Jakarta, dialog dengan Nasrani, Katolik, apakah dari Protestan, apa dari Ortodok, apa dari Gereja Masehi hari ketujuh, selalu dialog pakai akal, tidak pakai Quran. Habis kalau pakai Quran tidak jadi, tidak bisa orang ngerti Islam, adanya ribut. Dan itu bukan kehendak, sebab Islam rahmatan lil alamin. Tidak boleh kita rubah Islam fitnatan lil alamin, fitnatan lil muslimin dan fitnatan lil wairil muslim. Muslim tidak boleh sangat langsung ngecap tidak benar sama orang lain, diteliti. Sebab Islam tidak menjadi fitnah lahir ke dunia, tapi harus mengayomi. Ini Islam. Dan itu harus terjadi. Gak boleh Islam berubah. Sebab itu keluar dari konsep akidah. Akidah yang benar. Nanti bakal dibedah oleh kiai kita, Syekh Thahir bin Saleh Al-Jazairi. Oleh kita-kita. Jadi kali ini dua. Quran hadis sama akal. Itu begitu. Apa hukum mempelajari tauhid? Hukum mempelajarinya fardhu ain. Wajib muslim yang umurnya 15 tahun, akalnya sehat, ada, wajib belajar ilmu tauhid. Wajib. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Pertama kali yang wajib kepada seorang anak manusia, mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan yakin. Itu yang wajib. Tuhan dulu, dari mana dia berasal dan bakal kemana, karena di sana bakal muncul tujuan hidup yang hakiki seorang muslim. Itu di sana. Tuhan dulu. Ini wajib belajar. Muslim wajib belajar ilmu tauhid, wajib. Masalah guru tidak wajib. Guru teknis, yang wajib adalah mengaji. Ngaji prinsip, guru itu teknis. Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Karena itu nanti minggu akan datang mau diganti gurunya, enggak jadi masalah. Sebab guru mah teknis. Yang penting ngaji itu adalah tujuan seorang muslim. Harus ke sana kita belajar tauhid yang benar. Kemudian masalah-masalah yang ada di sini apa? Ya seputar tentang adanya Allah. Ini yang kita kaji daripada kitab tauhid, rasul dan lain sebagainya. Kurang lebih ini pengantar buku yang bakal kita bedah. Ini adalah kajiannya sekitar sana. Jamaah yang mulia, ini kitab kita, kata kiai kita janji kitabnya mudah dipahami. Sampai dipermudah juga oleh Ustaz Ahmad Sunarto itu diterjemah. Bukan diterjemah saja, sampai dikasih barisan biar gondrong. Tinggal dibaca-baca di rumah, walaupun yang belum dipelajari harus dibaca. Jangan ikut kayak teman saya, Jiro, ngaji ditaruh. Yang kayak begini tidak ada kelarnya. Begitu mau ganti guru kayak apa juga sulit. Kalau ngajinya ditaruh, harus dibaca. Dibaca yang kencang di rumah, wong udah ada tulisannya, biar seluruh anggota badan kita ibadah, anak kita juga dengar. Kalau sampai salah-salah kita dibenerin, ini biar kita bagus. Saudara sekalian, ini ilmu-ilmu kita, ilmu tauhid, ini yang pertama kali harus dipahami. Sebab pertama yang bakal kita harus kaji, Tuhan dan alam raya. Agama-agama yang ada semuanya mengakui bahwa agamanya lah yang benar. Semuanya. Kita tidak boleh salahkan orang Kristen mengatakan agama pula yang benar. Begitu juga orang Yahudi mengatakan agama pula yang benar. Orang Buddha, Hindu, seluruh sekte orang beragama pasti mengatakan agamanya yang benar. Kebenaran itu cuma satu. Karena itu kalau ngaji tauhid, kita bakal dudukin itu agama. Islam itu ada di sini, Yahudi, Nasrani, Buddha itu bakal didudukin. Biar kita itu benar. Yang benar tuh yang mana? Itu ke sana. Jadi banyak. Jadi agama itu kalau mau disingkat menjadi dua terbagi. Ada agama samawi, ada agama non samawi. Samawi itu yang berangkatnya dari wahyu lewat nabi-nabi. Yang non samawi itu banyak. Ada namanya wasani atau kayak disebut bahasa kita kayak Hindu. Hindu Tuhannya ada dua. Begitu. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Tuhan baik namanya Wisnu, Tuhan jahat namanya Siwa. Ini ribut mulu dewa, ribut mulu. Kalau sampai kita dagangnya rugi, ini kerjaan Siwa. Siwa, Wisnu lagi kalah, keberuntungannya enggak sama kita. Itu begitu, ribut mulu Tuhan, tonjok-tonjokan antara Wisnu dan Siwa. Begitu, sampai Gunung Merapi meletus, itu karena Wisnu kalah dengan Siwa. Termasuk Mbah Marijan jadi korban juga, gara-gara Wisnu kalah. Jadi Tuhan itu begitu. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Dan masih banyak lagi itu nanti, di turun-turunannya, dewa-dewa itu banyak. Sampai disebut kalau anak muda pacaran, demen nama perempuan, itu kerjaannya dewa Amor. Kalau sudah panahnya itu kena, itu begitu. Itu kerjaan dewanya, namanya dewa Amor. Itu orang demen-demenan. Kalau sudah kena panahnya, dewa Amor ada rasa cinta. Itu sama Roma dinyanyiin. Itu orang-orang Hindu banyak Tuhan. budak begitu Datuk. Ada penyembah api, ada penyembah patung. Kita tidak usah kita kaji masalah agama non-samawi. Agama samawi itu disingkat menjadi Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi diambil dari kata-kata Yahuda. Yahuda itu anak Nabi Yakub 12 yang paling tuanya. Maka disebutlah dia agama Yahudi. Kalau Nasrani dari Nasirah. Nasirah bahasa Yunannya Nazaret, kampung di mana Nabi Isa terlahir di Palestina, maka menjadilah Nasrani. Di dalam agama Yahudi, Tuhan itu menyatu dengan Musa, Tuhan itu punya anak namanya Uzair, dan masih banyak lagi. Itu begitu. Nanti kita bakal bedah di tengah. Kalau Nasrani, Tuhan itu ada tiga. Kalau orang Eropa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maria. Orang Asia, termasuk Indonesia, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tuhan itu tiga. Begitu. Tuhan itu tiga. Tuhan satu aja. Kita repot jarang ibadah. Apalagi tiga. Wis neraka. Jadi repot. Itu ntar kita bedah pada wahdaniyat. Karena kajiannya itu di sana berbicara keesaan Allah pada halaman-halaman di depan ini bakal ada. Kurang lebih ini pengantar daripada kajian kita yang bakal kita kaji ke depan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Kata saya Fahir Besol Jazari, saya kira segini dulu dah sebagai indrayan aja. Itu indrayan. Nah, nanti kita lanjutin pada kita habis Idul Adha. Idul Adha dulu. Jadi kita dulu ya. Oh iya. Apa habis Idul Fitri aja? Oh tidak. Iya. Dan segini dulu. Segini dulu kita bahas pada pertemuan mendatang. Sekedar kita penghantar siapa pengarang kitab kita dan bagaimana isi daripada buku ini, tinggal kita pelajari. Nanti di depan itu bakal mengenal ada berapa Injil yang ada, bakal diterangi nama pengarang kitab kita. Ada empat yang dipakai oleh Nasrani, ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu bakal diterangi sama kiai kita dalam pembahasan kitab-kitab. Ini ada kita yang kita kaji adalah rukun iman. Rukun iman yang 6 berbicara Tuhan, nyusun ada 6 bab kitab kita ini. 6 bab. Jadi 6 bab. Bab 1 tentang Tuhan, bab 2 tentang malaikat, bab 3 tentang kitab, 4 tentang rasul, hari kemudian qada dan qadar. Habis. Itu kurang lebih isi daripada kitab kita ini. Segini saja. Ada yang ditanya mungkin sebelum kami ditutup dengan doa dari apa yang kami uraikan untuk penjualan sebelum doa itu. Sekali lagi mungkin kami memberikan waktu kepada para jemaah untuk apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Ini pertanyaan kah mengenai setelah saya habis pengambilan wudu di rumah saya kan ada rambut itu kata rambut tadi saya atau masuk saya tidak tahu. Terus saya mendengar dari teman saya katanya itu rata kalau dijaga ke kaki saya itu tolong jelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apakah kemudian kita punya wudu menginjak rambut perempuan atau rambut siapa? Itu apa batal atau tidak wudu? Wudu itu ada beberapa yang menyebabkan wudu itu batal. Disingkat jadi 4 atau kalau sampai ulama menyebut 5 karena pengembangan dari materi yang kedua. Kalau mau dipanjangin jadi 5. Pertama, di antara batal wudu itu apa saja yang keluar dari kita punya kemaluan depan atau belakang kecuali sperma. Yang kedua adalah hilang akal. Kalau 4 bisa tidur dengan apa itu namanya, bisa gila, ayan, epilepsi. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki dan perempuan. Yang disebut kulit, di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur. Di dalam kajian hukum berbicara dulu, pertama kulit, ketiga gigi, kedua gigi, ketiganya adalah rambut, keempat adalah kuku. Yang membatalkan wudu adalah manakala kita bersentuhan dengan kulit. Sehingga kalau kemudian kita memegang rambut, biar itu rambut cewek kita, begitu yang bukan ibu kita, bukan mahram, maka tidak ada, karena itu bukan basyarah, bukan basyarah. Kalau batal, bakal mengakibatkan kesulitan muslim yang kerjanya di bersol. Begitu. Dan itu Islam tidak kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj, Allah tidak buat agama Islam menjadi sulit bagi umatnya, tapi menjadi mudah, enak, mengenakan, senang dan menyenangkan. Kesimpulannya, tidak termasuk dengan dalam kata aula maskunun nisa, menyentuh perempuan itu maknanya kulit perempuan, bukan rambut, bukan gigi, bukan kuku. Kalau kita punya bini, panjang giginya 1 meter, kita pegang-pegang, enggak kata. Kita punya rambut lurus-lurus, rambut yang enggak putus, yang masih nempel, tidak kata. Karena rambut ini bisa potong. Yang ini disebutnya bukan wujud asli. Asli kita terlahir tidak ada rambut kayak begitu. Karena itu yang ini tidak membatalkan dalam pandangan para ulama-ulama kita. Kurang lebih begitu. Di sana di ngomong sapi ada kerbau. Penjabaran kami di kemarin itu kalau diingat, bahwa jadi susunan daripada binatang itu adalah unta, kemudian sapi, di dalam sapi ini ada kerbau, kemudian kambing. Kambing itu ada 2 jenis. Kemarinnya itu seperti demikian. Kenapa tidak disebutin kemudian kata-kata kerbau? Karena kerbau sudah masuk di dalam bahasan sapi. Sudah masuk di dalam bahasan sapi. Kita merubah kerbau. Boleh. Begitu. Boleh. Sapi sendiri di Arab itu baru. Sapi itu sendiri baru. Surat Al-Baqarah yang disebut surat sapi betina, itu orang Arab tidak mengenal yang namanya sapi pada waktu turunnya Al-Baqarah. Tidak kenal. Yang kenal adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hanya ketika Nabi jabarin sapi betina, Yahudi paham bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Kerbau tidak ada di Arab. Kerbau itu tidak ada di Arab. Makanya TKI kita kalau mau balas orang Banten itu, kalau orang Arab itu ada kalanya rada kasar ngomongnya, ente nikmat himat, bagar, begitu. Keledai, keledai lu, anjing lu, inta kalam, dibalas sama orang-orang Serang tu, inta jamus, dah ngerti, mah jamus. Apa itu jamus? Kagak ngerti. Jamus itu kebo. Kebo ini. Kagak paham. Buang orang Arab kagak ada kebo. Yang ada sapi. Kalau ente bagus marah kita. Bisa dibunuh sama dia majikan. Kalau ente jamus, dah ngerti apa jamus. Jamus. Itu. Jadi, kerbau itu masuk dalam bahasan bahasan sapi. Jadi kalau udah ngomong sapi, itu pasti bakal di sana ada kerbau. Bandingannya kayak kita di warteg, kita ngomong nggak usah panjang-panjang, singkat saja tapi padat. Bu makan, maknanya ama minum, itu udah begitu. Namanya singkat, jangan bu makan dan minum panjang ngomongnya. Udah makan aja, ntar dikasih minum. Tapi kalau kita ngomong bu minum, gue sampai maghrib gak bakal dikasih makan. Begitu, kurang lebih bahasa Arab itu singkat padat. Kalau ngomong sapi di sana ada Allah. Sudah ya? Baik, kita tutup baca pakai saja. Atau kita baca doa diketahui. Doanya saja. Baik, kita baca di ketohid, kita wadi fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang Allah berikan rahmat kepada kita bersama. Yang dengan rahmat itu urusan-urusan kita dimudahkan, usaha-usaha kita diberikan kabar kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah teguhkan iman dan Islam kita. Kita dikaruniai dan dianugerahi husnul khatimah di akhir hayat kita di barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mustafa, Alhamdulillah, Rasulullah, Rasulullah.